Culok jodoh rasa mantul, culok culok culok. Culok kuah atau kering, ada cilok jando, cilok ayam, silahkan beli cilok. Ayo ayo ayo beli ciloknya. Yakin yakin yakin pengen lagi, lagi lagi lagi. Cilok jadul rasa mantu, cilok jadul rasa mantu, cilok jadul rasa mantu. Cilok cilok cilok cilok, cilok cilok cilok cilok. Cilok jadul rasa.